الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kembali kajian kita mempelajari daripada kitab Sahih At-Targhib wa At-Tarhib. Berikutnya hadis yang ke-15. Qala al-Munziri rahimahullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yamdur ila ajsamikum wala ila suwarikum, sesungguhnya Allah tidaklah memandang kepada jasad-jasad kalian, tidak pula kepada rupa-rupa kalian, walakin yanzuru ila qulubikum, akan tetapi Allah memandang kepada hati-hati kalian, wa asyara bi asabihi ila sadri, kemudian beliau berisyarat dengan jari-jemari tangan beliau pada dada beliau, wa ila wa a'malikum, dan juga kepada amal-amal kalian. Jadi beliau menyatakan Allah Subhanahu wa taala tidaklah memandang kepada fisik-fisik dan rupa-rupa kalian. Akan tetapi yang Allah pandang adalah hati-hati kalian, sambil beliau berisyarat pada dada beliau dan juga pada amalan-amalan kalian. Hal ini semakna dengan firman Allah Ta'ala, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum, Wahai manusia, sungguhnya kami menciptakan kalian laki-laki dan wanita. Kami jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian bisa saling kenal satu dengan yang lain. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak dilihat dari fisik ataupun rupa, tidak dilihat dari materi ataupun harta, akan tetapi kemuliaan tersebut dilihat dari sisi takwa. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, fisik seseorang, rupa seseorang, status sosial seseorang sama sekali tidak ada keterkaitannya dengan kemuliaan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi orang yang buruk muka, lemah fisiknya, rendah statusnya, akan tetapi dia merupakan manusia paling utama, manusia paling mulia di sisi Allah Azza wa Jal. Dan sebaliknya, bisa jadi seseorang memiliki wajah yang rupawan, harta yang melimpah, status sosial yang tinggi, kedudukan yang mulia ditokohkan di masyarakatnya, akan tetapi dia merupakan manusia yang paling rendah derajatnya di sisi Allah Azza wa Jal. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka janganlah kemudian jadikan tolak ukur kemuliaan semata hanya karena fisik, semata hanya karena harta, semata hanya karena status sosial, kedudukan, jabatan, dan semisalnya dari perkara-perkara dunia. Demikian pula, janganlah engkau kemudian merendahkan manusia disebabkan hanya semata karena kefakirannya, semata karena kelemahannya, semata karena buruk rupanya, semata karena hal-hal yang kaitannya dengan fisik, hal-hal yang kaitannya dengan dunia. Segala sesuatu dari kemuliaan itu diukur dari sisi hati dan amalan. Meskipun yang berlaku pada masyarakat secara umum adalah penilaian-penilaian fisik, maka janganlah kemudian kita mengikuti apa yang menjadi penilaian secara umum tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya telah menjelaskan kepada kita penilaian yang hakiki. Manusia mereka hanya sebatas memandang pada bentuk fisik semata, dan dia menginginkan untuk menjadi seperti fulan karena fisiknya, karena tampilan zahirnya, karena status sosialnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan kepada kita, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum. Allah sama sekali tidak memandang kepada fisik-fisik kalian, kepada rupa-rupa kalian. Pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabatnya, kemudian lewat seseorang dari kalangan fuqara'ul muslimin, lewat orang yang fakir, orang yang miskin dari kalangan muslimin. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam sabda, "Madza taqulun fi hadza?" Apa yang kalian ucapkan terkait orang ini? Bagaimana kalian mengomentari fulan yang sedang berjalan ini? fuqara, orang fakir, miskin. Tentunya juga dari sisi penampilan layaknya orang-orang miskin. Dari sisi kedudukan sosial, orang-orang yang tidak terpandang. Maka para sahabat menyatakan rajulun min fuqara'il muslimin. Fulan ini adalah seseorang dari kalangan fakirnya muslimin, orang-orang fakirnya muslimin. Hadza wallah, orang seperti ini demi Allah, hariyun in khotoba an la yuzawwad, pantas kalau seandainya dia itu meminang tidak akan dinikahkan, tidak akan diterima pinangannya. Wa in syafa'a an la yusafa, dan jika memberikan syafaat tidak akan diterima syafaatnya. Sudah beliau sallallahu alaihi wasallam diam, tidak memberikan komentar lanjutan. Kemudian lewat lagi seseorang yang lain dari kalangan orang-orang yang terpandang, memiliki kedudukan, dari tampilannya pun juga sangat mengesankan. Maka Rasul menyatakan, mataquluna fi hadza, apa yang kalian ucapkan terkait dengan orang ini? Maka para sahabat menyatakan rajulun min asrafil qaum, orang ini adalah orang yang termasuk tokoh di masyarakat, orang yang memiliki kedudukan mulia di tengah kaumnya. Hadza wallahi, ini demi Allah, hariyun in khotoba'an yunkah wa in syafa'an yusyafa', orang ini demi Allah kalau dia meminang bisa akan dinikahkan, hanya akan segera diterima pinangannya, dan jika dia memberikan syafaat kepada orang lain niscaya akan diterima syafaatnya. Ini gambaran penilaian secara zahir, pandangan kebanyakan manusia. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian memberikan pendidikan dan tarbiyah, dan ini tentunya untuk umat. Beliau kemudian berisyarat kepada orang fakir yang pertama. Beliau menyatakan wallah, demi Allah, hadza khairun min mil'il ardi min mithli hadza. Orang yang ini, yang pertama tadi, lebih baik daripada sepenuh bumi orang yang seperti ini. Bukan hanya lebih baik semata, lebih baik dari orang yang sepenuh bumi manusia-manusia seperti ini. Orang yang kedua, satu orang tidak sebanding dengan seluruh manusia sepenuh bumi. Ini satu orang, kalau ditimbang nilainya masih lebih mulia, lebih berat satu orang yang fakir yang dipandang rendah, ya, dinilai sebelah mata oleh kebanyakan manusia. Tetapi ternyata kata Rasul, ini satu orang ini lebih baik daripada sepenuh bumi manusia yang seperti ini, yang kedua, yang berpenampilan making, yang berpenampilan parlente, berpenampilan begitu sangat menawan, berkedudukan, berstatus sosial tinggi, ditokohkan dan sebagainya, tidak ada nilai dibandingkan yang pertama tadi. Seorang muslim fakir, lemah, ini kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang tentunya hanya bisa diraih dengan apa-apa yang ada di dalam jiwanya, di dalam hatinya, di dalam kalbunya, sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala memandangnya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tentunya mengetahui perkara tersebut berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Fulan lebih baik daripada sepenuh bumi manusia seperti fulan. Bukan lebih baik daripada sekampung, daripada satu kota, satu negara, tidak. sepenuh bumi. Bayangkan. Tentunya tidak ada seperti ini berlaku pada selain manusia. Kalau pada binatang tidak ada. Ini binatang ini nilainya lebih tinggi daripada sepenuh bumi binatang yang lain. Ada. Semahal-mahalnya binatang, setinggi-tingginya binatang, kemuliaannya. Adakah yang mampu untuk dikatakan ini tidak setara dengan sepenuh bumi binatang yang lainnya? Tidak ada. Yang ada hanya pada manusia dari sisi kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang menyebabkan kenapa kemudian Abu Bakar As-Siddiq menjadi manusia paling mulia. Apa yang ada di dalam jiwanya, apa yang ada dalam dadanya? Masabaqakum Abu Bakrin bi fadli salatin wala siyam walakin bi syai'in waqara fi qalbi. Salah seorang salaf menyatakan tidaklah Abu Bakar As-Siddiq melampaui kalian dalam keutamaan disebabkan karena sholat ataupun puasanya, akan tetapi keutamaan tersebut dia dapatkan dengan sesuatu yang bercokol pada dadanya, pada hatinya, sesuatu yang menancap erat, terhunjam kokoh di dalam jiwanya, yakni al-yaqin, al-iman yang sempurna. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani menyatakan, wa fil hadith, dan di dalam hadis ini, yakni hadis yang tadi kita baca, innallaha la yanduru ila ajsamikum wa la ila suwarikum walakin yanduru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak memandang kepada fisik-fisik kalian, rupa-rupa kalian, tetapi Allah memandang kepada hati dan amalan kalian. Pada hadis tersebut bisa diambil faedah an-nasiyadah bimujarradid dunya la athara laha, bahwasannya kepemimpinan, ketokohan hanya semata-mata karena perkara dunia itu tidak ada pengaruhnya, tidak ada nilainya. Manusia akan dianggap mulia, ini pandangan manusia ya, di mata manusia yang lain di saat dia memiliki kedudukan, memiliki titel, memiliki jabatan, memiliki kekayaan, memiliki ini dan itu dari perkara-perkara dunia semata. Maka kata Al-Hafidh berdasarkan hadis ini, maka ketokohan, kemuliaan yang didapatkan hanya semata disebabkan karena perkara-perkara dunia, la athara laha, tidak ada pengaruhnya. Wa innamal i'tibar fi dzalika bil akhirah kama taqaddam anal 'aysh fil akhirah, dan bahwasannya yang menjadi tolak ukur itu adalah perkara akhirat, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kehidupan yang hakiki adalah kehidupan negeri akhirat. Segala macam kedudukan dan jabatan dalam kehidupan dunia ini itu semua akan sirna. Sebagaimana sirnanya dunia, itu semua adalah fana sebagaimana fananya dunia. Dan di akhirat kedudukan dan jabatan itu adalah amanat yang harus dipertanggungjawabkan. Perkara yang dikejar-kejar, perkara yang berlomba-lomba manusia untuk meraihnya, ternyata itu hanya akan berakhir dengan penyesalan semata. Kecuali orang yang mengambilnya dengan hak dan menunaikan segala yang menjadi kewajibannya. Dan itu perkara yang berat. Bagi orang-orang yang uqala, berakal, tidaklah akan menjadikan perkara tersebut sebagai sesuatu yang dituju, tapi harusnya sesuatu yang ditinggalkan dan dijauhi. Sebagaimana apa yang dicontohkan oleh generasi salaf pendahulu kita. Mereka lari dari berbagai macam kedudukan-kedudukan, jabatan-jabatan yang bagi sebagian manusia sangat menggiurkan, karena akan pertanggungjawabannya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, walakin yantur ila qulubikum, akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala memandang kepada hati-hati kalian. Di dalamnya terdapat isyarat akan betapa sangat pentingnya perkara hati. Karena hati ini adalah tempat jatuhnya pandangan Allah subhanahu wa ta'ala pada setiap hamba. Apa yang ada dalam hati hambanya? Apakah keikhlasan? Ataukah justru keinginan-keinginan untuk mendapatkan pujian dari manusia? Riya, sum'ah, dan semisalnya. Apa yang ada di dalam hatinya? Keyakinan-keyakinannya, apakah tauhid ataukah berbagai macam khurafat dan kesyirikan-kesyirikan? Apa yang ada pada jiwanya, pada hatinya? Kepada siapa sandarannya, kepada siapa hatinya tersebut tertambat? Kepada siapa tawakalnya? Apakah tawakal kepada Allah Azza wa Jalla ataukah kepada sesama makhluk? Apa yang ada di dalam hatinya? Apakah dia termasuk orang-orang yang mampu mengekang jiwanya, kesabarannya? Bagaimana pengharapannya? Kepada apa rasa takutnya? Kepada siapa kecintaannya? Dan seterusnya. Itu amalan-amalan hati yang merupakan tempat jatuhnya pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada setiap hamba. Maka seseorang dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang pertama adalah dengan hatinya, sebelum dia beribadah kepadanya dengan anggota badannya yang lainnya. Yang pertama adalah mengenal Allah, ma'rifat terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, ma'rifat terhadap nama dan sifat-sifatnya. Dan semakin dalam ma'rifat seseorang terhadap Allah Azza wa Jalla, maka akan semakin besar nilai ibadah yang dilakukannya. Akan muncul pada dirinya roja'an wa khaufan wa mahabbatan wa ta'ziman wa tawakkulan wa raghbatan wa rabatan wa ila akhirih. Itu semua hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa takutnya, rasa harapnya, rasa cemasnya, rasa cintanya, rasa ta'zimnya, keikhlasannya, dan semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kemudian diikuti dengan amalan-amalan zahir dari anggota-anggota badannya. Adapun amalan-amalan zahir secara mujarrada, amalan-amalan zahir semata, gerakan-gerakan fisik semata, sedangkan hati ghaflah, hatinya lalai, hatinya tidak tertambat kepada Allah, hatinya tidak konsen kepadanya, tidak ada keikhlasan, tidak ada rasa cemas, rasa takut, tidak ada rasa harap kepada Allah, tidak ada kecintaan dalam ibadah, dan seterusnya. Maka itu sesuatu yang sangat kecil nilainya. Kalaupun ada nilainya, maka itu sangat kecil nilainya. Sehingga ini makna daripada walakin yanduru ila qulubikum. Allah Subhanahu wa ta'ala memandang kepada hati-hati kalian. Dan karena inilah sepantasnya bagi setiap kita kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, agar menjadikan ihtimam kita yang pertama adalah pada hati-hati kita. Sedangkan fisik kita ini tentunya mengikut. Apabila baik hatinya, akan baik pula gerakan-gerakan anggota badannya. Karena hati ini ibaratnya adalah raja. Sedangkan anggota-anggota badan yang lain ibarat para rakyatnya ataupun seluruh daripada pasukannya yang siap sedia dengan penuh ketaatan dan kepatuhan menjalankan apa saja yang diperintahkan oleh hatinya. Apabila hati baik, maka akan baik pula seluruh anggota badannya. Ini yang pertama, ihtimam terhadap apa yang terdapat di dalam hati. Fisik kita itu juga ada nilainya. Harta kita itu pun juga ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apabila hatinya baik, maka fisiknya yang sehat yang baik akan digunakan untuk perkara-perkara taat. Apabila hatinya baik, maka hartanya yang melimpah akan digunakan kepada perkara-perkara yang membawa ridhaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun di saat kemudian hatinya rusak, maka fisik dan materi yang ada di tangannya itu juga akan menjadi sesuatu yang rusak pula. Dan seorang di saat hatinya baik, fisiknya akan dia tarbiyah, akan dia didik dengan yang membawa kepada maslahat akhiratnya. Demikian pula hartanya akan dia kelola untuk kemaslahatan akhiratnya. Tetapi di saat hati itu rusak, maka fisik yang menjadi tujuannya dan harta yang menjadi targetnya. Fisik menjadi tujuannya, dia senantiasa memperbaiki fisiknya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi untuk dirinya sendiri. Bagi wanita bersolek bedan dan memperbaiki fisiknya, memperbaiki warna kulitnya, memperbaiki rambutnya, memperbaiki penampilannya, pakaiannya dan semisalnya, untuk siapa? Bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Untuk dirinya. Seseorang juga demikian. Laki-laki dia melakukan fitness, melakukan ini, melakukan itu. Berbagai macam penempaan-penempaan terhadap fisiknya, menghilangkan berbagai macam kelemahan-kelemahan badannya dan penampilan-penampilan jeleknya, untuk siapa? Bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena rusak hatinya. Demikian pula harta akan dialokasikan kepada sesuatu yang membawa kesenangan dirinya, keridhaan dirinya, bukan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan alokasikan kepada perkara-perkara yang memuaskan hasratnya, memuaskan nafsunya, bukan untuk kepentingan akhiratnya. Wallahu musta'an. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan wa a'malikum, juga Allah memandang kepada amalan-amalan kalian setelah menyatakan bahwa pandangan Allah tertuju pada hati setiap hamba. Kemudian Allah menyatakan, kemudian Rasul menyatakan juga kepada amalan kalian. Hati itu baik akan membawa kepada amalan-amalan yang baik. Dan di saat hati itu rusak, maka akan membawa kepada amalan-amalan yang rusak. Allah menyatakan, "Man kana yuridu liqa'a rabbih Man kana yarju liqa'a rabbih faya'mal 'amalan shaliha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Man kana yarju liqa'a rabbih. Orang yang berharap pertemuannya dengan Allah, orang yang baik hatinya. Berharap bertemu dengan Allah itu adalah orang-orang yang baik hatinya. Fal ya'mal 'amalan shaliha, maka hendaknya beramal dengan amalan-amalan yang baik. Dan dia tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan suatu apapun. Dan banyak di dalam Al-Qur'an disebutkan alladzina amanu shalihat, orang-orang yang iman, baik hatinya dan beramal saleh. Sehingga kedua perkara ini tidak bisa dipisahkan. Hati yang baik akan melahirkan amalan-amalan yang baik. Kita sering ya melihat atau mendengar orang mengatakan yang penting kan hatinya. Begitu ya. Yang penting kan hati. Kita lihat mendengar adzan dikumandangkan, dia tetap berada di tempatnya bersama dengan orang-orang yang di sekitarnya ngobrol kesana kemari yang tidak jelas juntrungnya. Sampai iqamah datang dia pun tetap di situ. Kira-kira yang seperti ini bisa kemudian dikatakan yang penting hatinya baik. Orang bergaul dengan pergaulan bebas, laki perempuan, ikhtilat ya, bersalam-salaman antar lawan jenisnya ya, bergandengan tangan yang bukan mahramnya, yang penting kan hatinya baik. Bisa seperti itu? Baik, kalau memang hati engkau baik, tunjukkan. Karena hati yang baik akan tersirat dan terlihat dari tindakan-tindakannya, perbuatan-perbuatannya. Kalau hatimu baik, di saat mendengar adzan, engkau seorang muslim akan berdiri sholat. Kalau hatinya baik, seruan adzan, panggilan adzan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, itu adalah seruan dari Allah Subhanahu wa taala. Panggilan Allah memanggil engkau. Allah yang melihat hatimu, memandang kepada hatimu. Saat itu Allah Subhanahu wa taala melihat kamu. Seperti apa hati si hamba ini? Ada seruan dari Allah, nida, panggilan adzan, mengajak kepada sholat, mengajak kepada kebahagiaan. Dia tetap berada di tempatnya, tidak bergeming, tetap dengan segala macam aktivitasnya. Maka tentu dipertanyakan, benarkah hatinya baik? Dan kita yang mesti bertanya kepada diri-diri kita, seperti apa hati kita ini? Dan bagaimana kira-kira pandangan Allah terhadap diri-diri kita? Tentunya seseorang di saat dia menyatakan hatinya baik, dia harus terus introspeksi. Benarkah hati saya ini telah baik? Di saat kemudian melakukan berbagai macam perbuatan-perbuatan yang melanggar daripada syariat, melanggar daripada Allah, melanggar daripada aturan-aturan Allah, maka itu hanyalah talbis daripada syaitan. Itu hanyalah talbis iblis. Syaitan yang menutupi hati kita, yang mengacaukan hati kita. Dan justru keadaan orang seperti ini sungguh sangat berbahaya. Dia berada dalam keadaan yang sangat berbahaya, maghrur, tertipu oleh dirinya. Dia menyangka bahwasannya sekedar yang penting hatinya baik itu cukup. Yang penting hatinya baik, itu tidak lagi butuh kepada amal. Yang kedua, dia berani untuk tazkiyatun nafas terhadap diri sendiri, atau mentazkiyah dirinya sendiri, berani mensucikan dirinya sendiri. Maka ini juga merupakan penyakit. Penyakit yang pertama maghrur, penyakit kedua dia terjatuh dalam mentazkiyah dirinya. Sedangkan Allah menyatakan fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan kalian sucikan diri-diri kalian sendiri. Dia lebih tahu hamba-hambanya yang bertakwa. Hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang mungkin bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Satu hadis dan semoga bisa menjadi pelajaran bagi kita semua untuk senantiasa mengkoreksi diri-diri kita, amalan-amalan kita. Dan semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala istiqamah. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk memperbaiki jiwa-jiwa kita dan amalan-amalan kita. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.